هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. Artinya kalau para anbiya saja terkena musibah, maka tentunya yang selain para anbiya lebih-lebih lagi mereka tidak memiliki naf'an wala dharra, tidak bisa menentukan kebaikan ataupun kejelekan. Fa li an la yamlikunahu li ghairihim aula wa ahra, kalau mereka tidak punya li anfusihim maka li ghairihim aula wa ahra, kalau untuk mereka sendiri tidak punya apalagi untuk orang lain. Itu maknanya. Fayuhram qasduhum wa raghbatu ilaihim, maka tidak boleh menyengaja untuk berharap dari mereka. Wa raghbah ilaihim, memiliki keinginan, permintaan, permohonan dari mereka fi qada'i hajatin, dalam menunaikan hajatnya, au tafrij kurbatin, atau dalam menyelesaikan kesusahan. Wa fi wuqu'il ibtila bil anbiya'i was salihin minal asrar, maka terjadinya bencana, musibah bagi para nabi itu di sana ada rahasia dan hikmah yang Allah kehendaki. Al-asrar wal hikam. Hikam jamaknya hikmah. Wal masalih, juga ada maslahat-maslahatnya. Ma hiya al-asrar wal hikam wal masalih fil aqibah? La yuhsa, sangat banyak. Ma la yuhsa, sangat banyak hikmahnya, sangat banyak rahasianya. Di antaranya, di balik itu ada pelajaran bahwa Nabi juga manusia. Kadang sakit, kadang tertiba musibah. Yang kedua, bahwa Nabi juga tidak memiliki naf'an wala dharra. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakan, aku tidak memiliki bagi kalian dharran wala rasyada. Naam. Dalam ayat lain, la amliku lakum darran wala naf'a. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, la a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Aku enggak tahu yang gaib. Aku juga tidak berkata bahwa aku malaikat. Ini para anbiya, bahwa mereka tidak bisa menentukan takdir baik takdir buruk. Dan tidak tahu yang gaib. Oh, ini akan terjadi musibah, menyelamatkan diri. Enggak bisa. Tidak tahu bentar lagi batu akan ke sini, menghindar. Kena tipi Rasulullah SAW, karena tidak tahu. Sehingga berdarah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para anbiya. Mereka demikian pula memiliki hikmah dan asrar yang kedua, bahwa mereka la yamliku naf'an walau dharra. Apa yang ketiga? Disebutkan malah yuhsa, gak terhitung banyaknya. Apa lagi? Nabi adalah bashar. Kedua, Nabi adalah manusia yang tidak memiliki manfaat walau dharra. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa para anbiya atau kesalahan di dunia dengan musibah. Seperti Yunus alaihi salam ketika meninggalkan kaumnya, iltaqamahul hut. Ketika di dalam ikan paus, menyatakan la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin, Allah selamatkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laula antum hafad in kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Kalau saja dia tidak minal musabbihin, tidak bertaubat beristighfar, niscaya akan terus di ikan paus sampai hari kiamat. Tetapi karena minal musabbihin, diselamatkan kembali ke daratan. Baik. Wahakada Adam alaihi salam ketika melanggar memakan buah khuldi, Allah turunkan ke dunia. Itu musibah. Bahkan besar musibahnya. Tetapi ada hikmah di balik itu. Wa asrar. Ketika beliau berdua alaihi salam mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka Allah ampuni keduanya. Tetapi dari musibah yang terjadi pada keduanya ada hikmah. Apa itu? Anak turunan Adam di dunia mendapatkan ujian, dan Allah Taala memerintahkan mereka, barang siapa yang mendapatkan atau melihat ada huda, ada petunjuk, ikuti. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Naam. Siapa yang mengikuti hidayahku maka tidak ada kekhawatiran atas mereka. Apalagi hikmahnya? Bahwa para anbiya mendapatkan ujian yang berat. Asyaddu bala'an al-anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal. Yang kelima? Naam. Al-asrar wal hikam wal masalih ma la yuhsa, tidak terhitung jumlahnya. Yang kelima, pelajaran buat orang lain, para pengikut anbiya, lihat nabi ketika diuji betapa sabarnya mereka. Berarti uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik. Bisa dibayangkan bagaimana kalau nabi tidak mendapatkan ujian-ujian yang berat, tidak mendapatkan musibah. Ketika kamu disuruh sabar, kamu akan berkata, enak nabi enggak dapat kesusahan. Saya harus bersusah-susah, kan begitu. Akan berkata dalam hatinya, nabi enggak mendapatkan kesusahan-kesusahan. Oh enak, kenapa kami akan begitu. Tetapi ketika mereka melihat bahwa anbiya juga mendapatkan musibah dan bencana, bahkan asyadda bala'an al-anbiya, maka ketika kita mendapatkan ujian, kita akan berkata, mereka sudah melewati yang lebih berat dari ini. Alhamdulillah, kita cuma sekian. Alhamdulillah, kita cuma sekian ila akhirnya. Dan masih banyak lagi. Faman radhiya falahur ridha. Maka dalam ujian-ujian tadi, kita ikuti para anbiya sebagai uswatun hasanah. Bagaimana sabarnya mereka, bagaimana kokohnya mereka. Mereka hanya berkata, mengadukannya kepada Allah, dan menyatakan, in lam yakun fiyya ghadabun fala ubali. Atau kama qala fi riwayah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, ketika dalam keadaan terusir, dilempari dan sebagainya, berdarah kakinya, beliau menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mengadukan kepadamu basti wa huzni. Kemudian ditutup dengan kalimat in lam takun, kalau tidak ada ghadabun alayya, kalau engkau tidak marah kepadaku, fala ubali. Ini yang penting, ini bukan kemarahan ya Allah. Kalau engkau tidak marah kepadaku, aku enggak peduli. Demikian pula ucapan Nabi Yaqub kehilangan Nabi Yusuf, menyatakan ilaika ashku bathi wa huzni. Kemudian berkata wa sabrun jamil, fa sabrun jamil. Nabi Ayyub sekian puluh tahun diuji dengan sangat berat. Tetapi ketika disuruh berdoa oleh istrinya, tinggal minta aja pada Allah, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Mengabulkan doa. Kalau engkau doa akan dikabulkan, aku yakin. Engkau utusan Allah, kalau engkau berdoa akan dikabulkan. Dia berkata, sungguh apa yang aku rasakan ini tidak sebanding dengan sekian puluh tahun sebelum aku kena musibah. 40 tahun aku kena musibah, sekarang baru berapa tahun aku mendapatkan? 10 tahun aku sehat walafiat, penuh kenikmatan. Kemudian sekian puluh tahun, masih banyak sehatnya aku. Kenapa aku harus mengeluh? Aku tidak akan mengeluh. Aku akan sabar. Karena bin Naz, aku lihat. Barakallahu fikum. Sabarnya para anbiya. Ridho dengan apa yang Allah takdirkan, maka Allah pun ridho kepada mereka. Waridho qad wasafa Allah bihi nafsahu fi mawadhi'a min kitabih. Dan ridho di antara sifat Allah yang Allah sifati dirinya dengannya. Seperti dalam ucapannya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an. Dan ini isbat sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa madhhab as-salaf wa atba'ihim, ay madhhab atba'ihim min ahli sunnah, isbat as-sifat allati wasafa Allah biha. Madhab salaf dan madhab para pengikut salaf adalah menetapkan sifat Allah yang Allah sifati dirinya dengannya. Wa wasafahu biha rasuluhu, dan disifati oleh rasulnya. Alama yaliqu bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya subhanahu wa ta'ala. Isbatan bila tafsir. Menetapkan sifat dengan tidak menyamakan dengan makhluk. Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Ridhanya Allah pada mereka tidak sama dengan ridhanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai. Ridhanya makhluk sesuai dengan makhluk. Ridhanya Allah sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, kesempurnaannya. Wa tanzihan bila ta'til, dan mensucikan Allah tanpa menolak sifat. Allah maha mulia, maha tinggi, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Jangan dengan ta'til, jangan. Allah maha mulia, maha sempurna, enggak mungkin ridho kayak makhluk. Loh, jangan ridhonya yang ditolak, tetapi persamaannya yang ditolak. Allah ridho diulang dalam Quran dan sunnah. Allah meridhoi, Allah meridhoi. Tetapi tidak sama dengan keridhoan makhluk. Barakallahu fikum. Maka tanzih, silakan sucikan Allah, bahkan wajib mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci dan maha tinggi. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Maka ridhonya Allah tidak mungkin sama dengan ridhonya makhluk. Begitu. Fa'idha radiyallahu ta'ala anhu hasalalahu kullu khair. Kalau Allah ridha pada sesuatu, maka niscaya akan didapat baginya segala kebaikan. Wa salima min kulli syarr, dan akan selamat dari segala kejelekan. Ini kalau Allah yang ridha. Kalau manusia, makhluk, ya saya ridha. Apakah bisa memberikan keselamatan min kulli syarr? Kalau dia ridha, apakah bisa memberikan segala kebaikan? Ketika orang tua ridho pada anaknya, diberikan kebaikan. Katanya, pikir orang tua, oh ini kebaikan buat anak saya. Nih, saya kasih hadiah ini. Sampai kemudian anak itu jadi rusak akibat hadiah ibunya dan bapaknya. Berarti dia tidak memberikan kebaikan. Naam, karena dia tidak alim. Alimul ghaib seperti Allah SWT. Karena makhluk, terbatas ilmunya, terbatas pikirannya, terbatas hartanya, terbatas segala terbatas. Sedangkan Allah SWT maha tahu ini yang terbaik buat dia. Maka Allah pilihkan yang terbaik buat dia dan diselamatkan dari segala kejelekan. Kalau Allah yang ridha. Barakallahu fikum. Laisa kamitslihi syai'un. Waridha huwa an yuslimal abdu amrahu ilallah. Maknanya ridha, seorang hamba menyerahkannya kepada Allah segala sesuatu urusannya. Apa yang Allah takdirkan dia terima. Wa yuhsinu dhann bihi, dan berbaik sangka kepadanya, kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Saya yakin Allah menakdirkan musibah ini dengan keadilannya. Wa yarghaba fi thawabih, dan karena ridha, termasuk ridha, berharap pahalanya. Mudah-mudahan kalau aku sabar, aku mendapatkan pahala. Wa qad yajid lidzalika rahatan wa bisata, dan dia akan dapatkan dengan keridhaan itu dalam hatinya ada rohah, ada bisatan, ada kelapangan. Wa mahabbatan lillahi wa thiqatan bih, akan didapatkan rasa cinta kepada Allah dan thiqah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan makna ridha ini. Di sana disebutkan salah satunya wa yarghaba fi thawabih, berharap pahalanya. Maka apa yang ditafsirkan oleh sufi adalah keridhaan yang salah, batil. Ketika berkata aku ridha, apakah aku dimasukkan ke surga ataupun neraka? Ya. Aku akan beribadah tidak berharap surga dan tidak takut neraka. Kalau aku disuruh memilih surga dan neraka, aku ridho dimasukkan kemana saja. Ini bukan keridhaan yang benar. Yang namanya ridho adalah menerima apa yang Allah putuskan dalam takdir-takdir di dunia. Dengan kewajiban padanya untuk berharap surga dan pahala dan berlindung dari azab Allah dan nerakanya. Itu harus. Sehingga keridhaan itu, kalau aku sabar dengan musibah ini, aku mudah-mudahan dapat pahala, dapat surga. Itu ridho. Yang kedua, catatan pentingnya, yajid lidzalika rahatan wan bisata. Rohah dan inbisat adalah kelapangan hati, kelapangan dada, dan ada rohah, kedamaian. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Kalau hatinya nerima, otomatis hatinya tenang, tenteram, lapang. Tapi lihat orang yang tidak terima. Hatinya jengkel, mukanya cemberut, bermuka masam, gelisah. Mungkin kamu senggol pakai jari pelan aja, langsung dipukul kamu. Ini orang lagi sudah sumbu pendek, jangan disulut. Langsung meledak dia. Gimana ya? Pernah lihat orang seperti itu? Ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hei, apa kamu? Sudah gak terima dia. Padahal, Tuhan. Ini barakallahu fikum, bukan ridho namanya. Kamu itu kah? Ridho. Kamu nanya terus. Dia mulutnya bilang saya ridho, tapi marah. Ini berarti hatinya tidak ridho. Ada syai dalam hatinya. Orang yang ridho itu hatinya lapang, tenang. Seakan-akan dia gak kehilangan apa-apa. Kamu benar, karena alhamdulillah, dari Allah saya dapatnya. Dan sekarang diambil oleh Allah. Apa yang mau herankan? Apa yang aneh? Kok kamu kayaknya biasa saja? Terus, harus bagaimana saya? Alhamdulillah, semuanya dengan takdir Allah SWT. Aku diberi oleh Allah SWT, sekarang diambil juga oleh Allah. Apa aku bisa menolak? Ini barakallahu fikum adalah sesuatu kelapangan hati. Sehingga seorang ulama ketika di majlis dia mengajar, kemudian datang seseorang membisikinya dengan satu bisikan, dia hanya menganggukkan kepalanya, kemudian melanjutkan sedikit pelajarannya, setelah selesai, dia pergi. Tidak ada perubahan. Mengajar, berhenti sejenak, mendengarkan berita, teruskan lagi. Orang bertanya-tanya berita apa gerangan yang dia dapatkan tadi. Berita kematian anaknya. Dalam keadaan kajiannya dilanjutkan. Tidak berubah. Tidak histeris, tidak mukanya kemudian kacau, kemudian gak bisa melanjutkan. Tidak. Biasa. Lillahi ma'a'ta, walillahi ma'akhad. Milik Allah apa yang Allah beri, dan milik Allah apa yang Allah ambil. Wa hadza barakallahu fikum ar-ridha biqada'illahi wa qadarih. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Allah biqistihi wa 'adlihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqin wal ridha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah dengan keadilannya dan keadilannya, demikian bahasa Arab, kadang-kadang diiringkan kalimat-kalimat yang semakna. Qasd maknanya juga adil. Ja'al ruh, karena keadilannya Allah jadikan ruh wal farah, atau saya ulangi, bukan ruh, ar-ruh wal farah fil yaqini war ridha. Allah jadikan ruh, apa ruh? Raha. Kelapangan hati. Al-farah, kegembiraan. Allah jadikan fil yaqini war ridha. Allah jadikan bagi orang yang yakin dan ridha. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fi syakki was sukhti. Sedangkan ham, gundah gulana, kegelisahan, wal hazan, kesedihan, pada asyak, keraguan, was sukhut, pada kemarahan. Silakan pilih. Mau bahagia atau mau sengsara? Mau gembira atau mau gelisah? Mau lapang dada atau mau sempit dada? Kalian pilih sendiri. Maksudnya, asbabnya dari kita sendiri. Kalau engkau nerima, maka hatinya akan lapang. akan ada rohah di hati. Sudahlah, memang ini milik Allah, mau apa lagi? Hatinya akan lapang. Tetapi ketika engkau tidak terima, sempit hatinya. Rasanya ingin bunuh diri. Susah, berat, kecewa, pengen marah. Tapi marah sama siapa? Takdir, Allah yang menakdirkan. Mau marah sama Allah, kufur. Tapi ketika tidak, bingung. Pengen marah, tapi pada siapa? Maka saya katakan tadi, jangan bikin gara-gara sama orang yang sedang begini. Akan meledak marahnya pada siapapun. Aslinya, karena tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Maka kalau dia terima apa yang ditakdirkan, dia akan lapang dadanya. Akan mendapatkan rohah, kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan. Masya Allah. Qala, dikatakan, waman sakhita, siapa yang marah dengan takdir Allah, as-sukhtu, kemarahan, lawannya keridhaan. Ayal karahiyah lisyai, kebencian pada sesuatu. Wa adamur ridha, dan tidak ridha, itu sakhita, sukhtun. Aiman sakhita ala Allahi fima dabbarahu, barang siapa yang marah dengan takdir yang Allah takdirkan, yang marah kepada Allah dengan aturan yang Allah takdirkan, falahus sukht, maka baginya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa bidzalika uqubatan, dan itu cukup baginya sebagai uqubah. Belum lagi uqubah yang sudah Allah ancamkan di dalam neraka. Orang yang tidak terima, marah, akan mendapatkan kesempitan, kesengsaraan, kesusahan, sedih ila akhirih. Itu cukup sebagai balasan. Belum lagi Allah benci kepadanya, Allah pun marah kepadanya. Itu balasan berikutnya yang lebih besar. Belum lagi apa yang Allah persiapkan finnar. Wa qad yustadallu bihi ala wujubir ridha. Dan bisa dipakai sebagai dalil hadis ini, wajibnya ridha dengan keputusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ikhtiyar ibn Aqil. Dan ini adalah pilihan Ibn Akhir, yakni apa yang disebutkan oleh Ibn Aqil terhadap ayat ini atau hadis ini. Wa ikhtar al-qadhi adam al-wujub. Adapun al-qadhi menyatakan tidak wajib ridha. Warajjahahu Syekhul Islam, dan dirajihkan oleh Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim. Artinya tidak dirajihkan wajibnya, tetapi anjuran. Walaupun kamu sedih itu karena tidak terima, tetapi kalau mulut masih mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sikap masih tidak keluar dari sunnah, tidak mengapa. Artinya apa? Mustahab. Sudah kita katakan tadi bahwa ridha tidak sekadar dalam keadaan menerima begitu. Tapi keridha. Ridha itu di atasnya. Tidak ada rasa sempit, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa hatinya lapang, rohah, itu ridha. Maka itu syai'un zaid. Syai'un zaid. Adapun yang wajib adalah waman yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman bahwa ini dengan takdir Allah, maka Allah kasih hidayah. Itu wajib. Bahwa ini takdir Allah. Kamu ridho, kamu yang untung. Kamu kurang ridho, kamu yang rugi. Terjadi, sudah terjadi. Kalau ridho, hati kamu lapang. Hati kamu sehat. Tetapi kalau kamu tidak ridho, hati kamu sempit. Sedih. Susah. Terjadi di dalam hati gundah gulana. Segala macam. Selama mulut tetap menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mengapa. Apa yang ada pada hatinya, dia merasa kehilangan, itu perkara yang wajar manusiawi. Kehilangan merasa atau adalah sesuatu yang wajar manusiawi. Maka sebagian ulama menyatakan mustahab. Seperti pendapatnya beliau Al-Qadhi rahimahullah dan rajikan oleh Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam wa lam yaj'al amr bihi kama ja'al amr bis sabr. Tidak ada dalil yang menunjukkan perintah harus ridha, enggak ada. Tetapi harus sabar ada. Berarti sabar beda dengan ridha. Naam, sabar syai' wa ridha syai'un akhar. As-sabr wajib war-ridha syai'un zaid 'ala as-sabr. Syai'un zaid 'ala as-sabr. Mengapa? Karena selama dia masih tetap beriman bahwa itu adalah takdir Allah, kemudian dia tidak mengucapkan ucapan yang dilarang, tidak ada keluh kesah, enggak ada ratapan, enggak ada merobek baju, menabak rambutnya, memukul pipinya, enggak ada. Maka barakallahu fikum, dia sudah atau dia masih di dalam batas kesabaran yang wajib. Adapun ridha lebih dari itu. Hatinya tenang dan lapang. Tidak merasa sedih diambil, tidak merasa gelisah, gundah gulana ketika hilang dari dirinya sesuatu yang dia cintai. Ini barakallahu fikum sesuatu yang lebih dari sekedar sabar. Kata Syekhul Islam, perintah untuk ridha tidak ada dalam dalil-dalil. Yang ada adalah perintah untuk sabar. Innama ja'a sana'u 'ala ashabih. Yang datang tentang ridha dalam ayat dan hadis adalah pujian bagi mereka yang ridha. Enggak ada perintah ridhalah, itu enggak ada. Tetapi orang ridha akan begini, orang ridha akan begitu. Hanya pujian, sanjungan bagi ashab ar-ridha. Qala amma ma yurwa. Adapun apa yang diriwayatkan, man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda biqada'i falyattakhid rabban siwaya. Adapun hadis yang berbunyi, siapa yang tidak sabar dengan bencanaku, kata Allah, dan siapa yang tidak ridha dengan keputusanku, silakan cari rabb yang lain selainku. Hada Israili, riwayat ini riwayat Israiliyat. Lam yasihu anin nabi, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, a'la min dhalika ay min ar-ridha an yashkura Allah 'ala al-musibah. Ada yang lebih tinggi lagi dari ridha. Tadi sabar adalah sesuatu yang wajib. Lebih dari itu adalah ridha, menerima apa yang Allah putuskan. Lebih dari itu, bersyukur. Ini sudah hebat sekali. Bukan hanya ridha, tetapi bersyukur dengan musibah. An yashkur Allah 'ala al-musibah. Lima yara min in'amillahi 'alaihi, karena dia melihat kenikmatan di balik musibah. Dia melihat kenikmatan di balik musibah sebagai pengampunan dosa, sebagai penambahan pahala ila akhirih. Intaha wallahu ta'ala a'lam. Intahaina minal bab wa tahfaduna antum hifdan jayyidan hadzal bab insyaallah fi daras al-qadim taqra'un am dhahril ghaib. Barakallahu fikum, subhanakum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.